Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, adik-adik, dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas kitab tentang dosa-dosa besar. Kita sudah mulai memasuki dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir. Dan pada pertemuan yang lalu, sekilas telah kita bahas tentang definisi sihir secara bahasa, dan insya Allah nanti pada pertemuan yang tepat, akan saya sampaikan definisi sihir secara istilah syar'i. Kemudian juga nanti akan saya sampaikan tentang di pertemuan yang tepat, insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan, tentang jenis-jenis dan pembagian-pembagian sihir. Sementara pada pertemuan yang lalu kita baru membahas kalau tidak salah dua poin. Poin yang pertama adalah bahwa sesungguhnya sihir itu secara urutan dosa dia lebih berbahaya ketimbang pembunuhan. Karena dikarenakan orang yang menjalankan sihir dia sudah dicap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengecap, siapa yang memberikan cap dan siapa yang memberikan stempel, tidak lain adalah pencipta kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelaku pembunuhan, selama dia tidak menghalalkan perilaku pembunuhan yang dia kerjakan, maka dia masih berstatus agama semula, yaitu muslim kalau dia seorang muslim. Maka urutan bahayanya, sihir ini sesungguhnya bisa diletakkan di nomor dua setelah kesyirikan. Akan tapi kita menyebutkannya berdasarkan, atau penulis menyebutkannya berdasarkan urutan dalil atau nas, sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin kedua yang kita bahas kemarin adalah bahwa tukang sihir itu kafir. Ya, tukang sihir itu kafir. Kenapa? Karena untuk menjadi tukang sihir pasti dia harus melewati sebuah level di mana dia harus mengingkari keislaman atau mengingkari hal-hal yang asasi, yang fundamental di dalam agama Islam, seperti yang telah saya sampaikan. Kemudian pada pertemuan kita malam hari ini, kita akan masih melanjutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pelaku sihir adalah kafir, keluar dari agama Islam. Di antaranya adalah dinukil oleh penulis buku di sini, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, ayat di dalam surat Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102. Saya mungkin bisa, ada mushaf ya. Sudah, saya kena. Di surat Al-Baqarah 102, kalau diletak itu ya halaman sebelah kiri atas. Kalau di HP ya, ya di halaman HP. Kadang sebelah kiri, bisa sebelah bawah, bisa atas. Surat yang kedua di ayat 102, dan ini di antara salah satu ayat yang efektif untuk digunakan meruqyah. Ya. Baik. Panjang ayatnya, tapi di sini mu'alif hanya, atau penulis buku Al-Imam Adz-Dzahabi, dia hanya menyebutkan potongan-potongan ayat tersebut. Beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, qala Allahu ta'ala, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi, sesungguhnya yang kafir itu ya para setan. Kenapa para syaitan kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Merekalah yang mengajari orang-orang berbuat sihir. Jadi yang ngajari sihir siapa? Setan. Ayat ini kalau kita buka tafsirnya panjang. Terutama tafsir At-Tabari. Ya. Buah tafsir yang menyampaikan seluruh riwayat yang berkaitan dengan ayat ini. Akan tapi mungkin nanti akan saya coba ringkaskan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bagaimana ayat ini menceritakan tentang bahwa setan itu yang mengajarkan sihir. Di ayat sebelumnya, atau di awal ayat 102, Allah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Di kajian kita malam ini fokus untuk sedikit banyak mempelajari asal-muasal sihir. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan kaum muslimin dari segala macam bentuk sihir. Allahumma amin. Di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan orang-orang Bani Israel mengikuti perkara-perkara yang dibacakan oleh para syaitan di zaman kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa yang dibacakan oleh para syaitan? Sihir. Kalau kita buka tafsir, terangkan yang dimaksud adalah apa? Sihir. Jadi, di salah satu fase, ini saya ringkaskan ya, tidak baca semua riwayat, bagus. Ya. Silakan nanti kalau sempat dibuka di tafsir At-Tabari atau minimal tafsir Ibnu Katsir. Di salah satu zaman, di fase kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman sempat dikudeta oleh syaitan. Dan ingat ya, syaitan itu adalah makhluk yang paling hasad dengan umat manusia. Ya, dendam kesumat yang terus tertanam dalam benak mereka. Sejak kejadian apa? Perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dari situ. Sampai anak keturunannya tidak akan pernah rela kalau manusia itu senang. Di salah satu masa, di pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Kedua-duanya raja dan juga nabi dan juga rasul. Terjadi kudeta. Bagaimana? Sebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki cincin. Dan ini pemberian tentu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mukjizat beliau. Dan dengan cincin inilah tunduk para syaitan dan yang lainnya, tentu dengan izin Allah. Di antara kebiasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika beliau pergi ke hammam, ke kamar mandi, ke WC untuk buang hajat, atau ingin menemui istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau titipkan cincin ini ke pembantunya. Seorang perempuan titipkan cincin ini, membantu perempuannya, kemudian beliau menunaikan hajat. Syaitan pun mengamati hal ini. Niteni. Ya, kapan Nabi Sulaiman melepas cincin? Akhirnya ketika kejadian itu, Nabi Sulaiman sedang menunaikan kepentingan beliau, datanglah syaitan menjelma menjadi wujud Nabi Sulaiman. Mintalah dia cincin itu kepada si pembantu tadi. Dikasihkan sama pembantunya. Setelah itu pergi. Datanglah Nabi Sulaiman. Menanyakan cincinnya mana? Kamu pasti bukan Sulaiman. Kamu pasti syaitan. Padahal yang setan adalah yang pertama. Dari situ sadarlah Nabi Sulaiman bahwa Allah ingin menguji dia. Dalam kondisi ini sempat kacau. Kerajaan beliau kacau. Tentu semuanya adalah dengan izin Allah. Di tengah-tengah kekacauan inilah syaitan menggunakan kesempatan untuk menyebarkan ilmu sihir. Mengacaukan manusia. Diajarkan kepada manusia tentang sihir. Ditulislah sebuah buku. Dan dinisbatkan kepada orang kepercayaannya Nabi Sulaiman. Ini ditulis oleh Fulan bin Fulan. Dan Fulan bin Fulan ini adalah orang kepercayaannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian di situ ditulis kata-kata sihir. Contoh kata-kata sihir misalnya begini. Barang siapa yang ingin untuk menundukkan burung, maka bacalah ini dan ini. Barang siapa yang ingin untuk bisa berbicara dengan makhluk, bacalah ini dengan ini. Begitu. Persis seperti buku dulu yang saya dapatkan di pinggir jalan. Kalau lagi hari pasaran. Senin biasanya. Di Perembun itu Senin Kemis gitu ya. Ya, Senin Pahing di sini. Kalau kita dulu Perembun Senin Kemis. Itu penjual-penjual buku, mainan, jejer-jejer. Nah, di antaranya Dodok di situ itu nemu kitab itu. Kitab. Ya kan? Kalau dibuka itu ya begitu. Barang siapa yang ingin tidak mempan ditusuk, tulislah surat ini tanpa titik, tanpa harokat, tempelkan di mana? Kopiah Anda. Buntel. Ya kita karena pemuda ya nulis. Barang siapa yang ingin pukulannya kuat, maka puasalah 40 hari, 40 malam. Jangan sampai terkena air tangannya. Harap menjajal kira kuat. Ini sah nom. Alhamdulillah. Paling yang bisa tulisan-tulisannya. Barang siapa ingin menundukkan hewan, bacalah ini. Yuk sempat praktek. Ketemu hewan apa, coba baca. Nah, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa ingin buka gembok, maka bacalah Al-Fatihah sekian ratus kali, setiap 10 kali tiup gembok, jajal. Alhamdulillah kebuka pas ada kuncinya. Karena belum sempat sekian ratus sudah apa? Capek. Tur mbok selak konangan bapak sama ibu. Gek ngopo san, gitu kan? Wah, iki lagi ngopo gitu kan? Sedang apa? Ini buku-buku yang dijual. Nah, saya membayangkan buku yang ditulis oleh syaitan itu kayak gitu. Karena ditulis di dalam kitab tafsir, kalau tidak salah di kitab tafsir At-Tabari itu begitu contohnya. Man arada an yaf'ala kada fal yaqra kada wa kada. Wa man arada an yaf'ala kada fal yaktub kada ala kada wa kada. Barang siapa yang ingin melakukan ini, bacalah ini. Barang siapa yang ingin melakukan ini, tulislah ini. Nah, yang sangat disayangkan, saudara, bukan, bukan kembaran jenengan, kaget saya, masya Allah, lagi bicara sihir kok tiba-tiba ada yang muncul sama, mirip ya, mohon maaf. Allah musta'an. Nggih, leres nggih. Tunggal mbah ya. Nabi Adam. Subhanallah. Sayangnya saya pernah diskusi dengan ngobrol dengan seorang ustadz. Dia dulu mondok di sebuah pondok, kata dia, cara menulis ajimat, cara menulis rajam itu diajarkan di pondok kami, ustadz. Dan itu ada bukunya. Ada patokan cara nulisnya. Oh, gitu tuh. Berarti enggak sembarangan, enggak, Ustaz. Ada caranya gitu. Makanya tidak heran kalau kita ketemu dengan beberapa sesepuh, dia pandai nulis seperti itu. Di desa saya dulu ketemu bisa membuat semacam raja-raja jimat-jimatan, itu bisa. Karena memang ada patokannya, ada kitabnya. Dia sebutkan nama kitabnya. Dan sebagian orang itu masyhur dengar nama kitab itu, insya Allah. Baik. Nah, di sini akhirnya menyebar. Ajaran syaitan menyebar. Dengan karunia Allah, kerajaan Sulaiman pun kemudian dikembalikan kepada siapa? Nabi Sulaiman. Ya, ini singkat cerita. Setelah itu Nabi Sulaiman pun kembali menata negaranya, para hamba Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang beriman saat itu, dan mulai ngecek, apa namanya berarti, kalau sidak, sidak ya betul ya, inspeksi, ceki, karena sudah ada berita tersebarnya apa, sihir, maka beliau pun mengadakan inspeksi, dan mengadakan pemberantasan, dan menyita seluruh kitab-kitab yang bertuliskan apa? Sihir. Kitab-kitab ini dikumpulkan dengan hikmah Allah. Kitab ini enggak dibakar, enggak dimusnahkan oleh Nabi Sulaiman. Disimpan di bawah singgasana beliau. Dan dengan kekuasaan Allah, syaitan enggak ada yang bisa mendekat. Kalau mendekat, terbakar. Ya. Ini dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Disimpanlah kitab-kitab yang melenceng itu di bawah singgasana beliau semacam gudang. Sampai terus waktu berjalan, kembali syaitan yang tadinya bengal menjadi tunduk kepada Nabi Sulaiman. Enggak berkutik. Sampai Nabi Sulaiman pun meninggal. Dan meninggalnya itu juga istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Berdiri di atas tongkatnya, ya, tidak jatuh. Terus saat itu para setan, para jin semua bekerja terus karena merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman. Dan ingat, yang perlu harus segera digarisbawahi, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman adalah karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman. Bisa bicara dengan hewan adalah karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Menguasai seluruh jin adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal beliau, generasi terus. Biasa nabi kan ada pengikut orang-orang baik. Tapi makin lama orang-orang baik itu terkikis, terkikis, terkikis. Ketika generasi berganti, orang yang peduli dengan tauhid semakin apa? Sedikit, bahkan mendekati sirna. Mulailah syaitan mengambil kesempatan. Datang dia kepada orang-orang buruknya mereka. Kemudian menceritakan dengan wujud manusia, maukah kalian saya tunjukkan kepada satu ilmu, kitab, buku, catatan yang dengan itu ternyata Sulaiman menguasai kita, menguasai jin, menguasai hewan dan yang lain-lain. Ah, masa sih? Iya. Lo enggak percaya? Ayo. Di bawah singgasananya siapa? Sulaiman, bongkar. Akhirnya mereka betul mendekati singgasana tersebut. Sebelum bongkar mereka mengatakan, "Ayo kamu ikut ke sini." Kata syaitan, "Enggak, saya tetap ngawasi saja dari sini. Nanti kalau memang enggak ada kitabnya, enggak ada bukunya, saya dibunuh." Kenapa dia enggak berani mendekat? Karena penjagaan Allah masih berlaku. Kalau setan mendekat apa? Kebakar. Makanya kadang setan kan dorong-dorong tikus. Nabrak lampu, kebakaran, tikusnya didorong-dorong. Nul, nul, nul. Lari ke sana kemari. Tikus terkadang apa? Jadi alatnya syaitan. Atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dibongkar. Ketemulah kitab tersebut. Akhirnya mereka baca. Oh, ternyata ini tuh. Jadi Sulaiman, kita hilangkan kata Nabi ya untuk kita, tapi kita tetap, kan mereka nggak mungkin mengatakan Nabi. Kalau kita tetap mengatakan Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan, oh, ternyata Sulaiman itu bukan Nabi. Ternyata Sulaiman itu tukang sihir. Jadi ini selama ini yang dimiliki oleh Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman sama sekali bukan tukang sihir. Dan bagi mereka yang namanya tukang sihir, ya kafir, ya buruk, ya jelek. Tahu mereka. Tapi tetap saja yang namanya kejelekan pasti ada pengikutnya. Oh, minuman yang jelek aja ada pelanggannya. Allah musta'an. Rasanya gak karu-karuan, ya tetap ada pembelinya. Minuman keras, khamer, dan yang lainnya. Setiap keburukan pasti ada pengikutnya. Maka menyebarlah kembali ilmu sihir. Generasi, generasi, generasi yang terkenal Nabi Sulaiman itu tukang sihir dan bukan Nabi. Sampai generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sihir itu sudah menyebar di kalangan orang-orang Yahudi. Dan mereka menganggap Nabi Sulaiman bukan Nabi, tapi tukang sihir. Orang kafir yang mengajarkan apa? Sihir. Itu Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang menyebutkan nama-nama Nabi. Termasuk di dalamnya wa Dawud wa Sulaiman. Oh, kata orang-orang Yahudi, orang brek jelek macam ini masa dibilang Nabi. Kata sebagian orang Yahudi, "Ush, diam kalian. Ini Muhammad ini lebih tahu tentang apa yang diturunkan kepada kita dibandingkan kita sendiri. Pasti ada apa-apanya ini," katanya. Jadi mereka sudah percaya sebetulnya tentang keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Sulaiman disebut Nabi? Setahu kami dia itu sihir, tukang sihir. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sulaiman itu tukang sihir, bukan Nabi." Maka turunlah ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka itu orang-orang Yahudi sebelum kalian. Sesungguhnya mengikuti tulisan-tulisan syaitan, ajaran-ajaran syaitan yang ditulis di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kafir. Sulaiman itu Nabi. Sulaiman itu Rasul. Walakinna syayatina kafaru. Syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihir. Ya, syaitan itu yang ngajarkan manusia ilmu sihir. Jelas ya? Makanya sihir itu menyebar di kalangan Yahudi. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwa yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi yang bernama Labid ibn Aqsam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu putri-putrinya Labid bin Aksom. 11 putri. Oh. Anak wedok 11 dadi tukang sihir kabeh. Na'udzubillahi indalik. Itu Labid bin Aksom. Ini menurut satu riwayat, Labid sendiri yang menyihir. Di riwayat yang lain mengatakan 11 putrinya Labid bin Aksom. Masing-masing bundel, set, tiup, cus, bundel lagi, set. Jadi sihir apa? Ukot. Ikatan-ikatan. Setiap mengikat, mereka membaca mantra, tiup. Setiap mengikat, baca mantra. Masing-masing urun satu ikatan. Urun itu bahasa Indonesianya apa? Iuran. Nyumbang. 11 putri, masing-masing apa? Satu ikatan. Tiup, nyumbang satu, nyumbang dua. Ya, Allahul Musta'an. Makanya kan di dalam surat Al-Falaq apa itu? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan-kejahatan naffatsat. Ini wanita-wanita tukang siup, tukang tiup dalam ikatan. Ini tukang sihir. Akhirnya turunlah bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah melalui malaikat Jibril. Dua malaikat yang berbicara, duduk ngobrol di dekat kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ beliau tahu bahwasanya beliau tersihir dengan sebuah sihir uqat, ikatan-ikatan, yang sihir itu diletakkan di sebuah sumur tua yang sudah mati. Akhirnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menggali sumur tersebut atau menguras isi sumur tersebut yang bau airnya luar biasa. Ditemukanlah apa tadi? Ikatan-ikatan tadi, kemudian dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Surat An-Nas dan Al-Falaq yang jumlah ayatnya 11 ayat. Ya. Terbebaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sihir. Intinya bahwa orang Yahudi itu mengikuti ilmunya syaitan. Jadi wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Ini di dalam surat yang dinukil oleh penulis yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sampai nanti disebut tentang Harut wa Marut. Di sini juga ada. Dan tentang Harut wa Marut berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan bukan. Berbeda pendapat karena mereka merasa tidak srek kalau mengatakan itu malaikat. Ya. Demikian juga nanti perbedaan pendapat pada huruf ma. Ma panjang. Kemudian juga banyak cerita-cerita Israiliyat tentang Harut wa Marut yang tentu kita tidak boleh terlalu meyakininya. Karena ini adalah kabar-kabar Israiliyat. Ini nanti berkaitan dengan ayat selanjutnya. Baik. Nanti insyaallah akan kita sampaikan sedikit. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Wa ma lisyaitanil mal'uni gharadun." Syaitan yang terlaknat itu enggak punya tujuan fi ta'limihil insani sihra, ketika mengajarkan manusia itu sihir, mereka enggak punya tujuan, illa, kecuali. Jadi syaitan itu enggak ada tujuan, kecuali. Artinya apa? Satu-satunya tujuan dalam mengajarkan sihir, illa liyushrika bihi. Satu-satunya tujuan adalah supaya syaitan itu mengambil, supaya manusia menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Jadi supaya manusia itu minta tolong kepada syaitan. Pengen mabur, bisa mabur. Jadi yang tersebar dulu di kalangan siapa namanya? Zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa terbang karena dibawa apa? Jin. Padahal beliau terbang di bawah angin yang ditundukkan oleh Allah untuk beliau. Nah, makanya sekarang pengikut-pengikut tukang sihir itu yang enggak mau kalah. Bukan pakai angin, tapi pakai tukang. Pakai apa? Jin. Ya. Saya pernah diceritani itu. Katanya ada seorang kiai ngaku kalau sholat Jumat itu di mana? Mekah. Dan dia merasa yakin karena dia merasa terbang. Nah, Allah takdirkan setan yang ngantar dia terlambat. Pas waktunya waktu adzan. Jadi begitu membawa terbang, setannya dengar adzan. Apa yang terjadi? Setannya kabur. Cemantol ning dhuwur wit. Saya kok di Mekah, katanya kok di sini. Ternyata dia di atas apa? Di atas pohon. Ini bisa saja mereka meyakini bahwasanya saya itu sholat di mana? Di Mekah sholat. Monggo silakan. Tapi itu adalah keyakinan yang jelas salah. Kalaupun betul berarti ada yang bawa. Siapa? Jin. Dulu syekh saya cerita. Namanya Syekh Turki Rutaiman. Ada seorang wali. Bukan wali. Ada seorang yang mengaku wali. Kalau tiba giliran sholat Jumat, dia nggak pernah kelihatan. Nanti ngakunya itu sholat Jumat di Masjid Al-Haram. Ada muridnya yang penasaran, cerdas. Jadi nggak mau asal ikut-ikutan. Ketika waktunya sholat Jumat di daerah itu, dia tunggu di rumah si wali. Wali dalam tanda petik. Ternyata walinya keluar rumah, naik kendaraan ke tempat lain. Diikuti. Setelah diikuti, dia ternyata mampir di sebuah rumah juga. Dan masuk ke rumah itu. Ini sembunyi. Ya kan? Akhirnya si murid ini ikut masuk. Bawa kayu gede banget katanya. Setelah masuk, begitu lihat si wali dalam tanda petik, bawa kayu gede, dia mengatakan, antas syaiton katanya. Kamu pasti syaiton katanya. Saya adalah wali fulan, saya wali fulan. Enggak, wali itu sedang sholat Jumat di Mekah. Kamu pasti bukan walinya, kamu syaiton. Digebuki. Ya kayaknya kalau ada orang ngaku-ngaku kayak gitu, enggak maksudnya dibuktikan saja gitu loh. Allah musta'an. Kalau ada orang ngaku kayak gitu butuh diruqyah. Anda dia pasti bekerja. Kalau nyata dia merasa terbang, pasti ada bantuan jin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Nah, kata Syekh, wa mali syaitanil mal'un, syaitan yang terlaknat itu tidak memiliki tujuan dalam mengajarkan sihir kepada manusia illa liyusyrika bih, supaya manusia menjadikan syaitan sekutu tandingan bagi Allah Ta'ala. Ngerin, Masya Allah. Karena dia akan mentaati syaitan. Ini dosanya besar sekali. Dia akan rela meninggalkan syariat-syariat Islam, melakukan dosa-dosa besar demi untuk menguatkan kesaktiannya. Ini banyak. Yang seperti saya ceritakan kemarin, ada di antara mereka yang memiliki wanita piaraan. Wanita tapi piaraan. Untuk waliyadzubillah, untuk menjadi langganan berzinanya dan juga diambil darah haidnya. Nah, ada yang menghinakan Al-Quran, ada yang meninggalkan sholat, dan seterusnya. Kalau nanti panjenengan bisa membuka channelnya Syekh, namanya dulu kalau nggak salah yang sering saya tonton namanya Syekh Adil bin Muqbil. Syekh Adin Al-Muqbil, ya. Kalau misalnya beliau adalah da'i yang tujuannya khusus, yang tugasnya khusus ngejar-ngejar dan nangkap dukun dan tukang sihir. Itu Masya Allah, pengalamannya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian mu'alif mengatakan, sudah isya ya, dikit lagi nggih. Wa qala Allahu ta'ala an Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut sekian banyak penafsiran. Ada yang mengatakan dia itu ya malaikat Jibril dan Mikail. Ada yang mengatakan enggak, itu betul-betul malaikat yang namanya Harut dan Marut. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya sampai terjadi perdebatan juga di kalangan mereka dengan huruf ma yang ada di awal surat itu. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ada yang mengatakan mereka berdua tidaklah mengajarkan, gitu kan? Ma-nya tidak. Ada yang mengatakan ma itu artinya dan apa yang diajarkan oleh. Jadi orang-orang Yahudi mengikuti yang diajarkan oleh syaitan dan apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Sebagian ulama keberatan kalau itu malaikat. Karena malaikat nggak mungkin mengajarkan apa? Sihir. Ya, menurut mereka. Tidak diturunkan kepada mereka sihir. Sebagian lain membantah. Tapi mereka mengajarkan. Ya, enggak apa-apa. Terus tanya lagi. Lah yang diajarkan, yang diturunkan kepada mereka atau sesuatu yang tidak diturunkan? Jadi, perdebatan di kalangan ahli tafsir. Yang jelas, kita yakini mereka ini dua malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menguji umat manusia. Ya. Loh, Ustaz, kok ngeri ada malaikat turun menguji umat manusia? Ya, lebih ngeri lagi malah syaitan turun. Itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyatnya di mana? Dulu, syaitan itu berdiri bersama para malaikat. Tapi ternyata menjadi gembong utama kerusakan di muka bumi. Padahal dulu dia berdiri bersama jajaran malaikat. Nah ini adalah Harut dan Marut. Turunnya Harut dan Marut berbagai macam riwayat. Mulai dari yang riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai derajatnya, sampai masalah riwayat yang itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Ya. Di antara riwayatnya, bahwasanya Allah menurunkan Harut dan Marut untuk membuktikan, ya, bahwa yang Allah lakukan ketika memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi dari kalangan manusia yang nantinya membuat banyak kerusakan itu adalah tetap di atas kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka ketika Allah setelah menurunkan Nabi Adam tadinya diprotes. Malaikat agak tidak apa? Bukan protes sih. Apa ya? Malaikat pun bertanya-tanya. Apakah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu laka gimana? Wa nahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu lak. Kenapa kau turunkan seorang manusia yang akan memimpin di muka bumi nantinya akan berbuat kerusakan. Demikian dan demikian. Padahal kami ini orang-orang makhluk-makhlukmu yang lebih rajin bertasbih kepadamu, lebih taat kepadamu. Kok tidak dipilih kami saja gitu ya istilahnya. Maka Allah pun di dalam riwayat ya, Allah pun mengatakan, "Ya sudah wahai para malaikat. Coba pilih di antara kalian malaikat yang paling taat. Akan kami turunkan ke muka bumi." Maka mereka pun berusaha milih betul-betul yang paling taat. Namanya juga riwayat dan dengan berbagai derajat ya. Jadi jangan diyakini kebenarannya, kesahihannya dulu. Ini supaya kita ada gambaran. Maka dipilihlah Harut dan Marut, dua malaikat yang paling soleh. Begitu diturunkan ke muka bumi, sehari saja. Sudah apa? Berbuat kesalahan. Sehari turun, pagi turun, sampai sore sudah berbuat berbagai macam kesalahan. Jadi memang dunia godaannya besar. Subhanallah. Kayaknya kalau manusia kok tergoda itu ada sisi, bukan wajar. Ada sisi beratnya memang. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Pak, Akhirnya di antara hukumannya adalah Harut Marut ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Ada juga yang menafsirkan memang ini sudah dari awal ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia dengan ilmu sihir. Sebagaimana Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan pula perkara-perkara yang tidak baik. Dan ini terserah kehendak Allah. Allah ciptakan makanan-makanan yang halal. Allah pula ciptakan makanan-makanan yang haram. Allah ciptakan hewan-hewan yang halal. Allah pula yang menciptakan babi. Ya. Kemudian apalagi yang halal, yang haram. Anjing, ya, dan yang lain-lain. Ya, mungkin sebagian ulama atau sebagian besar ulama mengatakan bekicot, sipu darat. Ya. Dan yang lain-lain sebagai ujian bagi kita, terlepas dari perbedaan di kalangan para ulama tentang bekicot. Ya, sate bekicot, tongseng bekicot. Pernah, Pak? Ya, terlepas dari perbedaan ulama di masalah itu. Jadi Allah yang ciptakan yang halal, Allah pula yang ciptakan yang haram. Allah ciptakan kebaikan, Allah ciptakan keburukan. Untuk apa? Menguji. Maka Allah utus Harut dan Marut dengan tujuan menguji manusia. Dengan membawa apa? Ilmu sihir. Itu pun setiap akan mengajarkan sihir, pasti sudah mewanti-wanti. Jangan kalian belajar ini. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalau ada orang datang ingin belajar sihir, maka Harut dan Marut mengatakan, jangan kalian itu terfitnah oleh kami, tergoda oleh kami. Kami diturunkan itu untuk menggoda kalian. Jangan kufur. Artinya kalau kalian belajar sihir, kalian bisa kufur, jangan kafir. Maka dari sini disimpulkan, orang yang mempelajari sihir akan terjerumus ke dalam kekafiran. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala a'lamu shawab. Kita jalan sedikit-sedikit saja, insya Allah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.